السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Masih pada tuan pengacara majlis yang berusaha, pengarah program, penganjur, ahli jawatan kuasa, sahabat saya pena pertama Ustaz Kamilin. Saya tengok Ustaz Tarmizi pun ada tadi baru masuk. Dr. Rashimah pun ada daripada USM. Maksudnya tokoh-tokoh juga Allah di depan saya ni membuatkan saya rasa susah hati juga nak mentang. Hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada pagi ini. Kita sudah pun mendengar perbentangan Ustaz Kamilin berkenaan dengan cinta. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa bertuhan, rasa ingin bertuhan merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam jiwa setiap insan. Maka sebab itu kita melihat majoriti masyarakat yang berada di dalam dunia ini beragama. Dan fitrah insan juga yang dijadikan oleh Allah, apabila rasa ingin bertuhan ini disemai pula dengan rasa bagaimana mereka nak menghampirkan diri kepada Tuhan. Maka kita melihat majoriti manusia di dunia ini, apapun agama mereka, mereka mempunyai ritual agama mereka sendiri. Tak kira apapun agama yang mereka anuti, maka setiap agama yang mereka anuti menjadikan mereka ingin melakukan sesuatu untuk menghampirkan diri mereka kepada Tuhan. Menyedari hakikat ini, Allah Azza wa Jal telah menghantar seorang Rasul untuk memberi panduan kepada kita. Allah menghantar para anbiya dan para rusul, para nabi-nabi dan para rasul, untuk menjelaskan bagaimana cara kamu nak beribadat dan menghampirkan diri kepada Tuhan. Maka oleh kerana itu kita melihat daripada setiap zaman Allah akan menghantar utusannya daripada kalangan manusia untuk mengajarkan kepada manusia yang lain cara untuk beragama, cara bagaimana mereka nak menghampirkan diri kepada Tuhan yang merupakan fitrah yang telah diletakkan oleh Allah dalam jiwa setiap insan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita melihat dalam rukun iman, tengok dalam rukun iman, kita disuruh untuk percaya kepada Allah Azza wa Jal. Kita disuruh untuk percaya kepada malaikat. Kita disuruh untuk percaya kepada kitab-kitab. Kita disuruh untuk percaya kepada rasul-rasul. Kita disuruh untuk percaya kepada hari kiamat. Dan akhirnya kita disuruh percaya kepada qada dan qadar. Kenapa perkara ini dijadikan sebagai rukun iman? Kenapa tidak hanya kita disuruh untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal? Kerana kalau hanya beriman kepada Allah Azza wa Jal, Quraisy juga beriman. Kalau hanya disuruh beriman dengan kewujudan Tuhan. Majoriti masyarakat dunia beragama dan percaya kepada Tuhan. Maka Allah suruh kita percaya kepada Rasul-Rasul. Suruh percaya kepada kitab-kitab. Kenapa kena percaya kepada kitab-kitab? Sedangkan Rasul-Rasul sudah ada. Ataupun kenapa suruh percaya kepada Rasul-Rasul? Sedangkan kita orang Islam tidak ada kaitan sangat dengan Rasul-Rasul sebelum ini. Bahkan ada nama-nama Rasul yang kita pun tak tahu. Melainkan apa yang hanya diberitahu oleh Quran dan Nabi dalam hadisnya. Kenapa kita perlu beriman bahawasanya Allah telah menghantarkan Rasul-Rasulnya dan Nabi-Nabinya kepada umat-umat yang lain? Apa perlu untuk kita tahu? Mungkin kita tak pernah hurai benda ni. Ataupun mungkin kita tak pernah terlintas soalan ni kat kepala kita. Kenapa aku perlu beriman dengan kitab-kitab yang aku sendiri tak pernah baca? Seperti kitab Zabur. Seperti kitab Taurat. Seperti kitab Injil yang kita baca Quran. Itu pun jarang-jarang. Kenapa kita disuruh untuk percaya beriman kepada Rasul? Rasul-Rasul sebelum ini. Sedangkan ada nama Rasul-Rasul yang kita tak tahu. Kalau Rehan tak buat nasyik, kita pun tak apa ya 25 Rasul. Ini persoalan yang bermain, yang sepatutnya bermain di minda setiap insan yang namanya mukmin. Apa perlunya? Tapi malang kita hari ini mengaji akidah, kita nak bergaduh dengan orang lain. Kita tubuhkan persatuan Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan tujuan kononnya nak membela akidah, tetapi kita ajak orang lain bertarung sedangkan kita tak hurai akidah dengan benar, sehingga kan orang pun tak tahu pasal apa aku kena beriman dengan kitab-kitab dan Rasul-Rasul. Pernah kita tanya? Ini soalan, dapat buku. Ada siapa-siapa tu? Kenapa kita disuruh beriman dengan kitab-kitab yang mana kita hanya baca Quran? Bahkan kitab-kitab yang sebelum ini pun tidak dipelihara oleh Allah. Kesemuanya telah dipesongkan oleh pengikut-pengikut yang tidak amanah. Tapi kita disuruh untuk beriman. Allah telah menghantar, menurunkan kepada Rasul-Rasul kitab dan suhuf, lembaran-lembaran. Kita disuruh untuk beriman dengan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Kesemua ini untuk membuktikan kepada kita bahawasanya Allah Azza wa Jal telah menghantar insan untuk memberikan hidayah kepada mereka, bagi tahu kepada insan setiap zaman bahawasanya agama ini ada disiplinnya dan mesti ikut tata cara yang sebenar. Maka sebab itu dihantar Rasul. Dan kita kena beriman bukan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau kita beriman, kita disuruh untuk beriman dengan Nabi Muhammad semata-mata, itu sudah cukup. Kerana Nabi pun membawakan Al-Quran, yang mana dalam Al-Quran ada cerita tentang Ibrahim, dalam Quran ada cerita tentang Musa. Tapi tak cukup hanya sekadar itu. Kita kena beriman dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum ini. Dan kita kena faham bahawasanya setiap Nabi yang diutuskan oleh Allah ini, kerja mereka hidayatul khalq ila sawa'is sabil. Mereka mengajak manusia, menunjukkan manusia kepada jalan yang benar. Bahawasanya ini adalah satu darurat, satu daruriyat, satu kemestian yang mesti diketahui oleh insan. Bahawasanya agama ini ada disiplinnya, yang mana Allah telah menghantarkan kepada setiap umat. Nak selamat, mesti ikut Nabi dalam tata cara agama. Maka sebab itu kita adakan program ni, Al-Hub Wal-Ittiba, cinta dan ikut. Fitrah insan cintakan kepada Tuhannya. Fitrah insan cintakan kepada insan yang dicintai oleh Allah. Ini fitrah. Bahkan Nabi sebut dalam hadis menyokong fitrah ini. Nabi kata apa? Ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Di antara tanda-tanda keimanan itu ialah apabila kamu mencintai orang-orang ansar. Di antara tanda-tanda kemunafikan itu apabila kamu membencikan kepada orang-orang ansar. Pasal apa? Kerana orang ansar ini dipuji oleh Tuhan. Kerana orang ansar ini telah berjuang untuk agama. Mereka membantu Rasul. Mereka membantu golongan muhajirin. Maka cintakan kepada orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul. Itu fitrah. Maka sebab itu tadi Ustaz Kamilin cerita pasal hub. Kerana Nabi itu insan yang digelar sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah, yang mana kena cinta kat Rasul. Kerana kita cinta kepada Allah, kena cinta orang yang dicintai oleh Allah. Tapi cinta ni, dia ada tuntutan dia. Cinta ni dia ada tuntutan dia. Dia tak berpada hanya sekadar cinta. Nak membuktikan cinta itu, kena buat sesuatu. Seorang isteri dia tahu suami dia cinta kat dia. Sanggup bayar 20 ribu hantaran. Kat Pinang lah ni kan? Dia tahu suami dia bagi nafkah cukup kat dia. Tapi bila mana hari jadi dia, suami dia tak ingat. Muncung dia 5 hari. Merajuk dia. Kerana dia faham cinta memerlukan kepada pengorbanan. Cinta memerlukan kepada usaha untuk membuktikan kecintaan itu. Saya selalu hurai benda ni. Apa perlunya kita pergi ke Kaabah? Sedangkan Allah juga boleh disembah di sini. Apa perlunya kita pergi ke Mekah untuk bertawaf di Kaabah? Sedangkan kita boleh beribadat di sini, bahkan tiap-tiap hari kita disuruh untuk salat 5 waktu di Pulau Pinang ni. Kenapa tidak iman itu? Iman ni benda yang berkaitan dengan jiwa. Kenapa perlu? Untuk dibuktikan dengan rukun Islam pula. Kena salat. Kerana iman itu mesti di atas dasar cinta, yang mana nak membuktikan kecintaan itu perlu kepada sesuatu. Apa dia? Perlu kepada amalan zahir. Perlu kepada amalan zahir, yang mana orang mesti buat sesuatu untuk membuktikan dia cinta, benar-benar cinta kepada Rasul. Maka sebab itu kita kena pergi ke Mekah buat haji bagi yang berkemampuan. Bukan Tuhan ada dalam Kaabah tu, tapi kerana Allah sebagai pencipta insan, dia tahu bahawasanya insan ini ada fizikal. Nak menyuburkan rasa cinta dalam jiwa, perlukan kepada amalan fizikal. Nak tunjuk sayang pada isteri, kena ada sentuhan. Sayang, sayang, sayang, tak sentuh, tak boleh. Begitu jugalah insan disuruh untuk cium Hajar Aswad. Bukan kerana Allah ada di situ, tetapi kerana nak memenuhi tuntutan jasad, dia rasa dia sedang melaksanakan sesuatu yang menjadikan Allah cinta kat dia. Maka, itu sebagai mukadimah dulu. Saya tengok tuan-tuan macam serius. Relax. Kita tahu, sekarang ni musim-musim tengah panas ni. Salam RUU355. Nanti, kalau ada siapa nak tanya soalan, tunggu petang sikit lah. Kan? Sekali dia tanya awal-awal, dia balik awal. Kan? Tunggu petang sikit. Kita ada forum. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin huraikan dulu definisi nabi dan rasul. Apakah yang dimaksudkan dengan nabi dan apakah yang dimaksudkan dengan rasul? Nabi, ulama berbeza pendapat tentang perkataan akarnya. Perkataan asal Nabi ini diambil pada mana? Ulama berbeza pendapat. Ada yang kata Nabi diambil daripada perkataan nabak, yang bermaksud berita. Nabi, asalnya Nabi, tetapi dibuang Hamzah menjadi Nabi, bermaksud lelaki yang diberikan dengan berita untuk disampaikan. Berita daripada Allah Azza wa Jal. Ada yang kata Nabi diambil daripada perkataan nabak, berita, maksudnya pemunya berita. Orang yang membawa cerita. Kerana di antara tugas Nabi membawa cerita daripada Allah Azza wa Jal. Ada juga di kalangan para ulama yang mengatakan Nabi bukan daripada nabak, tetapi daripada perkataan nabuah. Nabuah, an-nabuah. Apa maksud an-nabuah? Tinggi. Nabi bermaksud orang yang mempunyai darjat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal dan di sisi manusia. Tetapi pandangan yang tepat, Nabi diambil daripada perkataan nabak. Kerana kalau Nabi diambil daripada perkataan nabuah, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, sebenarnya bukan hanya Nabi mempunyai kedudukan yang tinggi, sebaliknya wali-wali Tuhan juga, alim ulama juga mempunyai kedudukan yang tinggi. Tetapi keistimewaan Nabi ni yang tak ada pada orang lain bila dia membawa wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Adapun Rasul, ada yang kata Rasul diambil daripada perkataan risalah, yang bermaksud orang yang diutuskan membawa satu misi. Rasul. Ada yang kata Ar-Rasul diambil daripada perkataan Ar-Raslu, yang bermaksud berturut-turutan. Berturut-turutan. Kenapa berturut-turutan? Kerana Nabi Rasul, wahyu berturut-turutan turun ke atas dia. Maka kita tahu, Nabi dan Rasul adalah lelaki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan wahyu. Berikan dengan wahyu. Yang mana dia tahu cerita-cerita tentang agama. Cuma ulama berbeza pendapat tentang perbezaan antara Nabi dan Rasul. Kita kena tahu dulu tugas Rasul ni, baru kita boleh ikut dia. Tahu dulu tugas dia. Tahu dulu dia siapa. Apa beza di antara Nabi dan Rasul? Jangan tengok kertas kerja. Sebab tu saya tak suka ada kertas kerja ni. Tapi diorang kata kena ada kertas kerja, Ustaz. Kita kata tak apa, kita buat. Kan? Kalau tak, saya nak buat slide. Buat soalan je. Lepas tu baru tanya. Siapa tahu antara Nabi dan Rasul? Jangan tengok kertas kerja. Lupa dah. Ulama berbeza pendapat. Ya, Tuan Haji. Nabi hanya untuk kaum tertentu. Rasul hanya diutuskan untuk keseluruhan umat. Ya. Ya, tengok. Ada pelbagai tafsiran ataupun ada pelbagai pandangan yang bercerita, ya. Seorang lagi. Okey. Ini biasa yang kita dengar. Yang biasa kita belajar, kan? Nabi, dia adalah lelaki yang Allah berikan wahyu untuk diri dia, tak suruh untuk disampaikan kepada orang lain. Rasul, ialah lelaki yang Allah berikan wahyu untuk disampaikan kepada orang lain. Sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab akidah, ulama ahlu sunnah dia berbeza-beza pandangan dalam menyatakan perbezaan antara Nabi dan Rasul. Kerana ada ayat-ayat yang menunjukkan Nabi dan Rasul ni diletak sebelah-sebelah dan digandingkan dengan huruf waw, menunjukkan ada perbezaan antara Nabi dan Rasul. Kalau tak ada perbezaan, dia akan letak satu je cukup. Bila diletakkan dalam satu ayat dan digabungkan dengan perkataan waw yang maksud dan Nabi dan Rasul ataupun Rasul dan Nabi, menunjukkan ada perbezaan. Kerana Al-Quran tidak mengulang benda yang sama tanpa faedah. Nak mencari perbezaan itu, ulama ahli sunnah berbeza pendapat. Pendapat yang pertama, Rasul disuruh untuk menyampaikan syariat. Ini sahabat kita beritahu tadi. Ini pendapat yang agak masyhur juga. Kita kecil-kecil dulu pun belajar macam inilah. Ha? Rasul, Allah Ta'ala bagi dia wahyu untuk dia sampaikan kepada masyarakat dia. Nabi, tak? Nabi, Allah bagi dia wahyu untuk diri dia saja. Maka sebab itu, Ibn Abil Is dalam syarah Aqidah Tahawiyah menyebut pandangan ini. Dan dia tak komen pun. Seolah-olah macam dia bersetuju dengan pendapat ni. Tapi agak-agak, tuan-tuan dan puan-puan, adakah logik Allah hanya beri wahyu pada Nabi, lepas tu dia tak suruh sampaikan? Untuk dia je. Dia je selamat. Maka kita tengok pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua mengatakan Rasul diberikan syariat baru. Ini pandangan Al-Baydawi. Dalam tafsirnya, dia menukilkan pandangan ini, dia kata Rasul ni ada syariat baru. Nabi tak ada syariat baru. Nabi hanya meneruskan syariat Rasul sebelum dia. Kalau dia tak ada syariat baru, dia hanya meneruskan syariat Rasul sebelum dia, maka dia dikira sebagai Nabi semata-mata. Maknanya, bezanya bukan pada menyampaikan dan tak menyampaikan. Dua-dua disuruh menyampaikan. Kalau ikut pandangan ni, Nabi disuruh menyampaikan, Rasul juga disuruh menyampaikan. Tapi bezanya apa? Bezanya Rasul, Allah Ta'ala bagi syariat baru. Nabi tak. Nabi meneruskan syariat Rasul terdahulu. Syariat baru ni maksud hukum hakam baru. Dari segi tauhid sama. Tak ada beza antara Adam sampai Muhammad, sama tauhid. Tapi syariat, ada beza di antara syariat Musa dengan syariat Muhammad. Maka Muhammad dianggap sebagai Rasul kerana dia membawa syariat baru. Kalau ikut syariat Nabi Musa, siapa nak taubat kena bunuh diri. Bila masuk syariat Nabi Muhammad, diubah. Hukum hakam itu diubah. Maka ini pandangan Al-Baydawi. Baik. Yang ketiga, nanti kita akan pilih mana yang lebih hampir. Ini ijtihad para ulama. Yang ketiga, ada yang mengatakan Nabi diberikan khabar gaib manakala Rasul disuruh menyampaikannya. Ini pendapat Al-Alusi. Al-Alusi dalam kitab dia, dalam tafsir Ruhul Ma'ani, dia membawakan perbezaan ni. Dia kata sebenarnya tak ada beza pun antara Nabi dan Rasul ni. Sama aja. Tapi Nabi ni diberikan gelaran pada satu orang bila kita pandang pada angle Nabi ni dapat berita gaib. Maksudnya dia kata Nabi ni hanya konteks berbeza dengan Rasul. Dia orang yang sama. Tak ada beza pun. Cuma kita panggil dia Nabi bila dia ada cerita gaib. Kita pandang daripada sisi dia mempunyai khabar gaib. Bila kita pandang pada sisi dia disuruh untuk menyampaikan, maka dia Rasul. Maka dia kata tak ada beza. Nabi dan Rasul ni sama je. Baik. Pendapat yang keempat ialah pendapat Asy-Syangqiti. Dan pendapat ini disokong oleh Jalaluddin Ad-Dawani. Dia mengatakan, sebenarnya Rasul ni ada kitab. Bila Allah bagi dia kitab, maka dia Rasul. Kalau tak ada kitab, dia Nabi. Sebab wahyu kan ada dua kan? Wahyu matlu, wahyu ghairu matlu. Wahyu yang dibaca, dan wahyu yang tak dibaca. Yang diletakkan dalam ilham, yang diberikan mimpi, umpamanya. Tapi kalau wahyu matlu, wahyu yang dibaca, Jibril baca Quran pada Nabi, yang tu kitab. Maka Nabi Muhammad dianggap Nabi dan Rasul kerana dia menerima wahyu, yang mana dalam wahyu tu ada Quran, ada kitab. Maka sebab itu dipanggil sebagai Rasul. Ada Nabi yang tak dapat kitab, maka dia bukan Rasul. Ini pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima. Ini yang sahabat kita sebut tadi. Rasul diutuskan kepada kaum yang ingkar. Manakala Nabi diutuskan kepada kaum yang telah beriman. Kedua-duanya disuruh untuk menyampaikan wahyu daripada Tuhan. Cuma bezanya, Nabi Allah Ta'ala utuskan kepada kaum-kaum yang telah beriman. Maksudnya kaum tu tak ada masalah lagi dari sudut akidahnya. Cuma Allah Ta'ala turunkan wahyu pada dia untuk bimbing umat. Sampaikan juga. Tapi bukan pada kaum yang kafir. Contohnya. Rasul Allah Ta'ala utuskan kepada kaum yang kufur. Kafir. Dia bila saya sebut perkataan kafir ni, kadang-kadang ada orang dia rasa macam offense. Dia rasa macam, "Oi, apa panggil aku kafir ni?" Kan? Non-Muslim lah. Sebenarnya non-Muslim dengan kafir tu samalah. Macam babi dan khinzir. Hang ni babi lah. Hang ni khinzir lah. Kita kata kat babi. Dia kata sama je. Orang Arab panggil aku khinzir, orang Melayu panggil aku babi. Cuma Melayu yang Islamik je panggil khinzir. Arab tak, Islamik tak Islamik, dua-dua khinzir dia panggil aku. Sama je. Bahkan perkataan kafir itu bukan perkataan yang untuk, bukan perkataan yang menghina. Tak. Tapi sebenarnya kafir ni, orang Arab panggil kafir untuk apa? Dari segi bahasa. Petani. Petani. Kufar itu petani. Kenapa petani? Kerana petani ni kerja dia apa? Tanam pokok. Betul? Tanam pokok. Jadi apa sifat pokok? Menutup bumi. Orang kafir, kita panggil dia kafir. Non-Muslim, kita panggil dia kafir. Kerana dia menutup jiwanya daripada menerima Islam. Itu maksud dia. Yang kita rasa offense tu, saya pun tak faham. Jangan panggil kafir, panggillah non-Muslim. Tak, sebenarnya kita kena hurai lah. Kafir tu bukan penghinaan. Islam tidak pernah menghina mana-mana orang. Bahkan sembahan orang non-Muslim pun, ada ayat Quran khusus bagi tahu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu cela sembahan orang-orang yang menyeru selain daripada Allah, nanti dia akan cela Allah. Kita tak dibenarkan untuk cela sembahan orang lain. Kita sekadar tak setujulah. Maka sebab itu kena betulkan pemahaman itu. Kena betulkan. Sebenarnya kafir, perkataan kafir bukan untuk offense kepada orang yang non-Muslim. Tak. Dia adalah perkataan yang menjelaskan maksudnya, awak menutup jiwa awak daripada menerima Islam, kalau kita panggil kafir, seperti mana kami panggil petani itu kafir. Kalau jumpa petani nanti kan? Ha, tapi tak bolehlah. Kerana kafir itu telah menjadi istilah syar'i. Tapi orang Arab zaman sebelum Islam, dia panggil kafir, petani itu kafir. Bahkan di Jordan pun ada tempat-tempat yang bernama kufur. Kufru Khan dia panggil. Kufru itu kebun. Kebun Khan dia panggil. Siapa yang duduk Jordan kan nak pergi ke Irbid tu, dia tahu dia ada kawasan kufur. Saya ada kufur apa ni? Syekh, saya kata itu kufur tu sebenarnya ladang. Orang tanam pokok. Bukan semua ke tempat ni jadi kafir lah ke? So kita kena faham yang tu. Okay? Baik. Itu beza di antara Nabi dan Rasul. Ini pendapat yang kelima dia kata. Buktinya apa dia kata? Buktinya ialah di antara Nabi-Nabi yang kita percaya, wajib kita imani, iaitu 25 Rasul itu, bermula daripada Adam sampai kepada Muhammad, bukan semua mereka itu adalah Rasul. Sebahagian mereka adalah Nabi. Walaupun sebahagian besar mereka adalah Rasul. Berdasarkan hadis Bukhari, Nabi SAW bercerita tentang keadaan umat di padang mahsyar. Tengok apa kata Bukhari dan apa kata Nabi dalam hadis Bukhari. Yajtami'ul mu'minun. Pada hari di padang mahsyar nanti, orang-orang Islam ini akan berhimpun sesama mereka di padang mahsyar. Fayaqulun, dan mereka kata, lawis tashfa'na ila Rabbina. Jom kita pergi minta syafaat. Mana tahu dapat syafaat daripada mana-mana orang. supaya Allah cepatkan urusan kita ni. Maksudnya dia nak cari kabel. Sekarang ni dah ada online banking, senang, kabel besar. Dulu masa zaman belum ada online banking, kan pergi pejabat pos nak bayar, nak bayar bil elektrik. Satu bil je pun nak bayar bil elektrik. Kita tengah sedap tengok wrestling, WrestleMania. Bini pula panggil, "Abang, bayar bil sat." Kita pun kata, "Allah, tengah syok tengok wrestling ni, kan? Live." Tiba-tiba dia suruh pergi tengok sini. Pergi dalam keadaan tak berapa nak ikhlas sangatlah. Tak pergi kan dia bising. Bukan takut bini, sayang. Kita pun pergi tak ikhlas. Pergi pejabat pos tengok orang beratur panjang. Orang beratur punya panjang. Kaunter ada 4. Standard lah pejabat pos kan? Kaunter ada 4. Kita pun ambil nombor. Kan? Yang beratur panjang tu nak beli stamp lah. Kita tak, kita nak bayar bil. So ambil nombor. Kaunter ada 4. Satu layan orang nak beli stamp. 3 lagi kaunter. 3-3 ada orang. Tapi yang 2 lagi entah dia buat apa dekat komputer tu. Tak panggil-panggil orang pun. Satu nombor, satu kaunter je jalan nombor. Kita pun tengok jam. Bila dia nak panggil aku ni? Hang ni nak kerja ke tak? Dah matilah. Kita sebut, nak kerja ke tak? Duduk kat kaunter tapi tak panggil orang. Geram. Duduk, tunggu punya lama. Tengok-tengok keluar satu pegawai. Pegawai pos keluar. Tengok pegawai pos ni. Macam kenal. Masa ni nak ngaku saudara. Betul? Sebab nak cepat punya pasal. Kan? Nak cepat punya pasal. So masa ni lah kita ngaku saudara. Kita pun acah-acah bangun, mengeliat sikit. Dia pun tengok. Hai, buat apa sini? Nak bayar bil. Tapi lama dah tunggu ni. Ya tak apalah. Jumpa aku kat luar. Jumpa-jumpa dia kata, bawa bil tu, kau bawa duit, bagi duit kat aku, nanti aku settle. Kita rasa apa? Rasa lega. Tak payah aku tunggu lama-lama. Betul? Ni zaman belum ada online banking, yang muda-muda ni tak tahu sangat. Ini orang tua-tua main cerita. Zaman-zaman orang yang belum ada online banking lagi. Tak boleh bayar bil pakai online lagi. Zaman tu. Tu pejabat pos. Yang mana tak sampai 100 pun yang masuk pejabat pos ni satu masa. Kita rasa gelisah dah. Di padang mahsyar, kaunter cuma satu. Manusia ada berapa? Trilion. Maka Nabi sebut dalam hadis ni, orang mukmin pun gelisah. Yajtami'ul mu'minun. Mereka berkumpul sama mereka. Fayaqulun, law istashfa'na ila rabbina. Kenapa kita tak pergi cari kabel? Macam mana orang yang duduk dalam jabat pos tadi? Duduk dalam aircon. Pun rasa tak selesa. Apatah lagi di padang mahsyar, yang tak ada pakaian. Ada yang lemas dalam peluh. Ada yang peluh dia pergi sampai beberapa mil, beberapa batu, peluh dia mengalir. Sehingga kan ada yang berdoa, dia kata, Allahumma arihna walau ila nar. Ya Allah, kata mereka, tolonglah lepaskan kami daripada mahsyar ni. Walaupun kami terpaksa masuk dalam neraka, lepas ni tak kisah. Dia ingat neraka lebih ringan daripada mahsyar. Maka kita pun kata, jom kita pergi minta kabel. Cari kabel. Fayatuna Adam. Mereka berjumpa dengan Adam. Kita pun kata pada Adam, fayaqulun anta abun nas. Kamu ni bapa segala manusia. Bapa segala manusia. Khalaqakallahu biyadih. Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Wa asjada laka malaikatah. Allah menjadikan malaikat sujud pada engkau. Wa'allamaka asma'a kulli syai. Allah beritahu kamu nama-nama setiap sesuatu. Fashfa' lana 'inda rabbik hatta yurihana min makanina hadha. Mintalah pada Tuhan kamu syafaat untuk kami supaya Allah melepaskan kami daripada kesengsaraan di tempat ni. Adam kata, fayaqul lastu hunakum, aku tak layak nak bagi kabel, aku tak layak nak bagi syafaat. Wa zakara zambahu, dia sebut pada kita dosa yang pernah dia buat ketika mana dia di dalam syurga sehingga dia dihalau ke dunia. Fayastahi, dia malu dengan Tuhan nak minta satu benda yang besar sedangkan dia pernah buat salah. Dia kata, walakini tunuhan fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard. Dia kata pergi jumpa Nuh kerana dia adalah rasul yang pertama yang Allah Ta'ala utuskan kepada manusia, kepada orang yang berada di atas bumi. Dalam hadis, hadis Bukhari, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Nuh adalah rasul yang pertama. Bukan Adam dan bukan nabi-nabi sebelum Nuh. Kan kita ada Adam, lepas tu ada Idris kan. Nuh adalah rasul yang pertama. Adam dan Idris adalah nabi. Maka ulama yang pegang pada pendapat ini, dia tengok apa sebab Nuh dipanggil rasul pertama. Mereka berjumpa dengan riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan baina Adam wa Nuh asharata qurun. Di antara Adam dan Nuh ni ada 10 kurun. Pada zaman Nabi Nuh lah mulanya ajaran-ajaran kufur di atas muka dunia ni. Manusia sudah mula menyembah selain daripada Allah, maka Allah menghantar Nuh untuk mengembalikan umatnya kepada agama Islam. Maka sebab itu Nuh digelar sebagai rasul yang pertama. So ini ada 5 pendapat yang menyatakan perbezaan di antara nabi dan nabi dan rasul. Baik. Di antara 5 pandangan ini, saya berpandangan wallahu taala alam, pandangan kelima itu adalah pandangan yang hampir kepada apa yang disebutkan oleh dalil-dalil. Kerana pandangan yang tadi itu walaupun ijtihad ya, tetapi saya kira pandangan yang kelima ni pandangan yang paling hampir kepada kebenaran. Sebab apa? Sebab yang pertama, pandangan yang menyatakan nabi itu tak disuruh untuk menyampaikan wahyu juga tak tepat. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyati. Kami tidak pernah mengutuskan sebelum kamu wahai Muhammad daripada kalangan rasul dan daripada kalangan nabi melainkan apabila rasul ataupun nabi itu membaca arahan daripada Allah, melainkan syaitan akan campakkan dalam jiwa setiap orang yang mendengar kalam nabi dan rasul itu sesuatu yang menjauhkan mereka daripada nabi dan rasul. Menunjukkan, ayat ini menunjukkan nabi dan rasul menyampaikan. So pandangan yang kata nabi tak disuruh untuk menyampaikan seolah-olah macam sedikit ada tak sama dan tak selari dengan apa yang disebutkan oleh ayat ni. Baik, pandangan yang mengatakan rasul mesti memiliki kitab juga tidak tepat, kerana terdapat rasul yang diiktiraf oleh ahli sunnah sebagai rasul tetapi mereka tidak mempunyai kitab, seperti nabi Ismail, seperti Lut dan Ilyas alaihi salam. Mereka tidak ada kitab tetapi mereka tetap diiktiraf sebagai rasul. Tidak semestinya rasul mempunyai syariat yang baru, kerana Nabi Daud dan Sulaiman diiktiraf sebagai rasul dan mereka tidak ada syariat baru melainkan hanya meneruskan syariat Nabi Musa alaihi salam, iaitu Taurat, ajaran Taurat. Maka kita boleh nampak perbezaan di antara rasul dan nabi. Baik. Tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas nabi? Setelah kita tahu nabi itu apa definisinya, apa beza nabi dan rasul, dan boleh saya katakan semua rasul itu nabi tetapi bukan semua nabi itu rasul. Baik. Kerana nabi ini diambil daripada perkataan berita. Mana rasul juga membawa berita. Baik. Tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya boleh huraikan dalam beberapa poin utama. Yang pertama, menyampaikan Al-Quran. Ini tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, iaitu menyampaikan Al-Quran. Sehingga kan bila Nabi menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang yang baru nak menerima Islam ataupun orang-orang yang dah jinak dengan Islam, bila dia dengar Al-Quran dia bertambah yakin bahawasanya Muhammad ini adalah Rasul daripada Allah Azza wa Jal. Seperti mana Unais saudara kandung kepada Abu Zar, ketika mana dia diutuskan oleh Abu Zar untuk siasat tentang Nabi ni. Abu Zar ni dia cerdik. Zaman jahiliah dia cerdik. Imam Muslim meriwayatkan, dia kata Abu Zar dengan saudara kandung ni sembang dulu. Abu Zar tak puas hati dengan agama jahiliah, sehingga kan bila Unais ni nak pergi ke Mekah, Unais ni kata, biar aku tolong siasat, tak apa. Engkau tolong jaga tempat aku. Sebab Abu Zar ni daripada Bani Rifah, dia bukan daripada Mekah. Jadi Abu Zar pun hantar adik dia pergi. Jadi Unais ni pergi. Bila pergi dia jumpa Nabi. Dia jumpa dia balik. Dia kata pada Abu Zar, laqitu rajulan ala dinika yaz'amu anna Allah arsalah. Dia kata, aku berjumpa di Mekah seorang lelaki sama macam agama kamu. Ni sebagian ulama kata Abu Zar sebenarnya dah masuk Islam dah, tapi dia nak menguatkan lagi Islam dia tu. Dia sebenarnya bukan, dia berada di atas tauhid dah. Sebab tu dia mencari Nabi. Sebab saudara dia kata, aku berjumpa seorang lelaki sama agama macam kamu, dan dia mendakwa Allah menghantar dia. Abu Zar tanya, apa dia sebut? Kata Unais. Sorry, Abu Zar tanya, fama yaqulun nas? Apa manusia kata kat dia? Abu Zar tanya dulu, manusia kata apa kat dia? Dia kata, yaquluna sya'ir, kahin, sahir. Tiga label, kalau kena kat kita, susah kan nak bergerak. Mereka kata dia ni, tukang sya'ir. Tahu tukang syair? Macam orang sebut kat kita, alah dia tu sembang lah lebih. Sembang kat Facebook kan ni ya? Boleh faham? Kahin, bomo. Sahir, tukang sihir. So tiga-tiga label ni memang jatuh credibility ya. Kemudian dia kata apa? Dia kata, wa kana Unais ahad asy-syu'ara, kata perawi Unais ni dia salah seorang daripada penyair. Dia kata apa? Dia kata, laqad sami'tu qawla al-kahana fama huwa biqaulihim. Aku dengar sebelum ni kata-kata tukang bomoh ni, tapi tak sama macam kalam Muhammad. Tak sama macam kalam Muhammad. Mana dia kata, wa laqad wada'tu qawlahu ala aqra'i syi'r fama yaltaim ala lisan ahadi ba'di annahu syi'r. Aku juga penyair, dan bila aku dengar kalam dia, aku ambil kalam dia, aku pergi timbang, aku pergi banding dengan mana-mana baik-baik syair yang ada. Sehingga selepas daripada aku pun, orang yang muda daripada aku pun, aku pergi ambil timbang syair dia. Kalau-kalau ni syair fashion baru yang aku tak tahu, sebab yang sebelum ni aku tahu dah, tak sama langsung. Fala yaltaim, tak selari, tak, bukan syair. Wallahi, demi Allah, innahu lasadiq wa innahum lakadhibun, dia kata. Demi Allah dia benar, orang yang tuduh dia tu yang salah, yang bohong. Tufail bin Amr mendengar kalam Nabi membaca Al-Quran, dia kata apa? Wallahi fala wallahi ma sami'tu qawlan qat ahsana minhu wala amran a'dala minhu fa aslamtu wa shahiddu shahadatal haq. Tufail bin Amr seorang yang keras, yang garang, dengar kalam Nabi layu, dengar Quran layu. Ini tugas Nabi. Dia kata, aku tak pernah dengar, kata Tufail, kalam yang lebih baik daripada kalam dia. Aku tak pernah dengar sesuatu yang lebih seimbang daripada apa yang disebut. Maka aku terus masuk Islam, dan aku terus mengucapkan syahadat al-haq, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini tugas Nabi yang pertama. Tugas Nabi yang kedua, selain menyampaikan Quran, ialah menetapkan dan menguatkan hukum Al-Quran melalui hadis. Benda tu dah disebut dalam Quran, Nabi sebut dalam hadis, ulang balik, kuatkan balik. Al-Quran mengharamkan arak, Nabi sebut hadis tentang arak, mengharamkan arak juga. Al-Quran turun mengharamkan zina, Nabi SAW juga mencela perbuatan zina dalam hadisnya. Al-Quran mengharamkan riba. Nabi sebut dalam hadis mencela orang yang makan riba. La'inallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih. Umpamanya dalam hadis Muslim. Allah melaknat orang-orang yang makan riba. Orang yang memberikan orang lain makan riba. Orang yang menulis kontrak riba. Dan dua orang yang menyaksikan kontrak riba. Kesemuanya dilaknat. Ayat Quran dalam bab riba ni dah ada. Nabi sebut dalam hadis menguatkan lagi. Dan selain daripada itu, Nabi menjelaskan isi kandungan Quran. Ada lafaz dalam Quran yang bersifat mujmal. Mujmal ni satu perkataan yang boleh difahami dengan dua ataupun tiga makna. Tapi perkataan tu sendiri tidak begitu jelas maknanya. Mana satu di antara salah satu ni? Maksud ayat ni. Maka Nabi menjelaskan. Seperti contohnya, perkataan salat. Disebut dalam Al-Quran, wa aqimus salah. Tetapi apa maksud salat? Maka Nabi jelaskan di dalam hadisnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu salat seperti mana aku salat. Hajj. Perkataan hajj. Perkataan haji. Di dalam Al-Quran disebut. Apa maksud haji? Dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya, khudhu anni manasikakum. Ambil daripada aku cara-cara kamu nak melaksanakan haji. Maka tugas Nabi menjelaskan lafaz yang mujmal di dalam Al-Quran. Tafsirul mujmal. Tugas menjelaskan ini bukan hanya pada mujmal, tetapi kadang-kadang ada juga mengkhususkan yang umum. Quran menyebutkan lafaz yang umum. Nabi mengkhususkan dia. Contohnya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Diharamkan ke atas kamu ibu-ibu kamu, anak-anak kamu, adik-beradik perempuan kamu. Kamu tak boleh nikah dengan mereka. Disebut banyak lagi. Last sekali Al-Quran kata, wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum. Dihalalkan bagi kamu selain daripada itu di kalangan perempuan. Umum. Datang hadis, dia kata, tak ada pengkhususan. Bukan semuanya halal. Bukan semuanya boleh kahwin. Tak boleh himpun adik-beradik jadi bini pertama dengan bini kedua. Tak boleh himpun adik-beradik kahwin kakak, bini nombor satu. Kahwin adik pula, bini nombor dua. Bini nombor tiga boleh tak? Bagi selang sikit pun tak boleh. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, la tunkahul mar'atu ala ammatiha, wala amma ala binti akhiha, wala almar'ah ala khalatiha, wala alkhala ala binti ukhtiha. Ini juga pengkhususan. Nabi tak bagi himpun dua adik-beradik, dan Nabi tak bagi himpun perempuan dengan mak saudara dia. Dan sama ada belah mak ataupun belah ayah. Maksudnya tak boleh himpunkan dua orang perempuan. Tak boleh himpun. Sebab akan mewujudkan pemutusan silaturahim. Kita nak kahwin dengan dia, tak boleh kahwin dengan adik dia serentak. Nak kahwin dengan dia, tak boleh kahwin dengan makcik dia serentak. So nak buat macam mana kan? Tak survey awal-awal. Lepas kahwin dengan dia, baru tengok adik dia lawa lagi. Survey lah dulu kan? Jadi kena buat macam mana? Kena cerai lah kan? Kena cerai lah kalau sanggup lah. RM20,000 tu. Mengikat mutlak Al-Quran. Ada perkataan mutlak dalam Quran. Difahami maksudnya. Tadi dua makna atau lebih, tapi kita tak boleh jelas makna. Nabi jelaskan ni makna yang sebenar. Yang ni perkataan tu jelas, dia ada satu makna saja. Tetapi dia mutlak. Dia mutlak. Kita tak faham. Maksud mutlak ni lafaz yang menunjukkan sesuatu yang syai', sesuatu yang mutlak. Macam mana nak sebut mutlak? Saya tak kurang bokep Melayu ni kan. Perkataan yang mutlak. Contoh, tangan. Dalam Quran sebut, orang yang mencuri potong tangan. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan perempuan potong tangan. Tangan dalam bahasa Arab, bahkan dalam bahasa Melayu, bermaksud tangan. Tangan bermaksud tangan lah. Dia kata, macam mana nak define tangan? Tunjuk lah ni dah tangan. Ustaz ni macam nak kena tangan je. Boleh tanya lagi. Tak, maksudnya tangan. Bila sebut tangan, Di mana hak tangan? Daripada mana sampai mana yang dinamakan tangan? Daripada ujung sini sampai sini tangan. Daripada sini sampai lengan pun tangan. Daripada sini sampai sini pun tangan. Maksudnya perkataan tangan dalam bahasa Arab itu mutlak. Nak potong tara mana? Bila kata pencuri itu kena potong tangan, potong tara mana? Maka datang hadis menjelaskan Nabi potong daripada pergelangan. Ya, hadis ini dhaif, tetapi dikuatkan hadis ini daripada perbuatan para sahabat, potong daripada ruzuk, potong daripada pergelangan. Maka hadis mengikat perkataan mutlak yang ada di dalam Al-Quran. Ini tugas Nabi. Dan tugas yang seterusnya, iaitu tugas yang ketiga, empat, membawa hukum baru yang tidak ada dalam Quran. Bawa hukum baru yang tak ada dalam Quran. Sebagai contoh, Nabi mengharamkan sutra pada orang lelaki. Nabi haramkan emas ke atas orang lelaki untuk dipakai sebagai perhiasan. Ini benda-benda baru yang ada dalam sunnah, tapi tak ada dalam Quran. Dan yang terakhir, sunnah memansuhkan Al-Quran, membatalkan beberapa hukum dalam Quran. Ini perbahasan khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Syafi'i tidak setuju, tapi majoriti ulama kata ya, sunnah boleh memansuhkan Al-Quran. Baik, saya ingat masa macam panjang, rupanya dah 9.45 dah, ada setengah jam lagi. Okey, konsep mengikut Nabi. Dalam Quran banyak ayat suruh kita ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, ikut aku, ikut Muhammad, nescaya Allah akan cinta kepada kamu. Dan dalam ayat Quran yang lain disebut, ya ayyuhallazina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Dalam ayat Quran yang lain, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia berjaya dengan kejayaan yang besar dan agung. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Kata Nabi, semua di kalangan umat aku akan masuk syurga kecuali orang-orang yang ingkar, yang derhaka. Illa man aba, kecuali orang yang derhaka. Mereka tanya, wa man ya'ba? Siapa yang derhaka tu? Nabi kata, wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani dakhala an-nar. Sesiapa yang taat kepada aku, ikut cara aku, dia masuk syurga. Siapa yang derhaka dengan arahan aku, dia akan masuk ke dalam neraka. Maka ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan ikut Nabi ini terlalu banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka kita sebagai umat yang tadi telah dihuraikan tentang cinta, sayang, rindu kepada Nabi, maka perlu ikut. Ikut arahan Nabi, ikut tata cara Nabi. Baik, kita pergi kepada perbahasan seterusnya. Bila orang kata ikut, kan? Orang kata kena ikut Nabi lah. Ikut ni ikut yang macam mana? Nabi ni perbuatan dia tu ada macam-macam. Dalam hadis kita tengok macam-macam kategori perbuatan Nabi dan macam-macam kategori perkataan Nabi. So nak ikut yang mana satu? Kalau kita tengok dalam hadis umpamanya, ada kalanya Nabi memakai pakaian jubah daripada Syam. Ada kalanya Nabi pakai burut daripada Yaman, burdah daripada Yaman, ada kain daripada Yaman. Ada kalanya Nabi pakai serban, ada kalanya Nabi pakai helmet besi pergi perang. Yes, sebab tu orang tak berani, student saya tak berani nak jawab. Saya kata, sunnah naik motor pakai helmet ke pakai serban? Helmet. Libra betul. Kita kena pertahankan serban. Pakai helmet lah. Nabi buka kota Mekah, Nabi pakai topi besi, mighfar. Bukan saya larang pakai serban, pakailah. Tapi nak katanya ada perbuatan Nabi tu yang kadang-kadang terikat dengan suasana. Maka kita kena tahu dulu kategori perbuatan Nabi yang mana satu yang kita nak ikut ni, supaya keseimbangan dalam mengikut Nabi tu tepat. Di masalah umat kita sekarang ni, kita tak tahu mana satu yang Nabi buat untuk tashri', untuk galakkan, untuk arahan, mana satu yang Nabi buat tu sebagai insan. Maka keseimbangan dalam mengikut Nabi tu jadi rosak. Ni yang berlaku sekarang. Ada benda yang kadang-kadang Nabi arahkan, kita tak buat pun. Tapi benda yang Nabi tak suruh buat, ataupun tak ada arahan langsung Nabi nak buat, oh yang tu kita tekan. Sampai masuk mahkamah sebab nak pertahankan sorban. Umpamanya. Tapi benda yang Nabi suruh buat, kita tak buat. Benda yang Nabi galak kan, Nabi tak buat. Okay? Kita rest kejap. Baru sampai pos tu. Ha. Nak bagi soalan? Sebab ada orang nak bagi hadiah. Okey, soalannya. Di antara tugas Nabi itu ialah menjelaskan yang mujmal. Apakah maksud mujmal? Ayat Quran yang boleh difahami dengan 2-3 cara. Betul ya? Ya. Yeah. Lafaz yang tidak boleh dipahami. Kurang tepat. Yes. Baik dah. Yang ayat Quran yang mempunyai 2-3 maksud. 2-3 makna. Maka Nabi menjelaskan satu makna daripada beberapa makna tadi. Oh, kena carilah nota balik. Tapi saya faham tuan-tuan. Benda kadang-kadang ada tuan-tuan baru dengar. Orang yang mengaji usul fiqh benda ni biasa. Ustaz Kamilin dah biasa dengar benda ni. Ustaz Tarmizi pun dah biasa. Ini ulangan. Dr. Hashimah pun mungkin tahu banyak. Banyak. Tapi mungkin orang awam dia baru tahu. So benda tu biasa. Okay? Benda ni maklumat-maklumat yang bagi orang yang mengaji agama, dia kata benda ni asas dalam usul fiqh. Baik. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua nanti luah. Saya dah tulis dah soalan kan? Kita bagi soalan yang susah ke? Ustaz Kamilin bagi soalan senang ni. Ha. Baik. Maka keseimbangan, saya sebut ulang balik, keseimbangan bila kita tidak memahami jenis-jenis perbuatan Nabi dan jenis-jenis arahan Nabi menyebabkan kita mengikut Nabi itu dengan tidak seimbang. So perbuatan Nabi ni ada beberapa jenis. Kalau Nabi arahkan tu kita boleh faham secara jelas. Tapi bila Nabi buat sesuatu, yang ni macam ulama' beza banyak. Bila Nabi buat sesuatu, apa hukum yang boleh diambil daripada perbuatan tu? Umpamanya. Maka ulama' mengkelaskan perbuatan Nabi ni kepada beberapa kategori. Ada yang Nabi buat, jibiliyah. Sesuatu yang Nabi buat kerana dia insan. Umpamanya, macam Nabi, dia Arab. Dia Arab. Maka secara kita fahamlah secara adatnya Arab ni makanan utamanya tamar dan gandum lah. Maka kita makan nasi, sunnah tak sunnah? Ha? Adakah makan nasi itu sunnah? Maka sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata baitun la tamra fihi jia'un ahlu. Rumah yang tidak ada tamar, ahli rumah tu akan kelaparan. Rumah yang tak ada tamar akan kelaparan. Jadi kalau kita faham literal, kita faham ni arahan, kita kena simpan tamar di rumah. Kerana tidak ada tamar di rumah mewarisi kepapaan dan kemiskinan. Sebab tu orang jual tamar kaya, Yusuf Tayo, kan? Ibnul Arabi menghuraikan benda ni, dia kata Nabi sebut hadis ni kepada orang yang berada di Madinah, orang Arab yang duduk di kawasan Hijaz. Arab ni pun ada banyak kan? Ada Arab Syam, ada Arab Hijaz. Yang ni Arab Hijaz. Nabi tujukan kepada orang Madinah yang merupakan Arab Hijaz, yang mana makanan utama mereka adalah tamar. Maka sebab itu zakat fitrah Nabi sebut tentang tamar. Yang ni pun Nabi sebut tentang tamar. Kenapa tamar? Kerana itu makanan utamanya. Maka Ibnul Arabi kata, hadis ni berkaitan dengan tempat. Seperti mana di Andalus ini, di orang Andalus. Seperti mana di Andalus ini, makanan utama bagi orang Andalus adalah buah tin. Maka kita boleh kiaskan, rumah di Andalus yang tidak ada tin, maka kelaparanlah ahli rumahnya. Kalau kat Malaysia, rumah yang tak ada beras, kira laparlah orang dalam rumah tu. Spesifik kat Penang, rumah yang tak ada nasi kandar, kan? Macam Mas Salim ni, laparlah dia. Maka kita kena faham, sesuatu yang Nabi sebut sebagai jibiliyah, sesuatu yang Nabi buat sebagai sifatnya insan, yang ini kita tak dituntut untuk buat. Paling tidak hukumnya harus untuk dibuat, bila Nabi buat. Nabi suka makan labu, Nabi suka minum madu. Ada orang dia tak suka benda manis-manis. Nabi suka benda manis. Madu lebah, labu, Nabi suka makan. Ada orang dia kata, saya tak suka yang manis-manis ni, saya suka yang pedas-pedas, macam orang Melaka, orang Negeri Sembilan. Kita tak boleh kata tak sunnah betul negeri ni. Apa makan pedas-pedas ni? Bola gula sekilo dalam tu. Kerana ini bukanlah dituntut. Tetapi perbuatan-perbuatan yang seperti ini, walaupun hukum asalnya adalah harus bila Nabi buat, kita kena tahu beberapa perkara. Tengok. Tetapi jika perbuatan ni dilazimi oleh Nabi, dengan Nabi membuat benda tu secara berterusan dalam bentuk yang khusus, yang tu dia jadi dituntut. Contohnya makan dengan tangan ni, Nabi buat sebab dia manusia lah, makan dengan tangan kan. Jarang tengok orang makan pakai kaki. Pasal apa makan pakai kaki? Aku lupa aku ada tangan, dia kata. Tapi Nabi lazimi satu sifat, bila dia makan, dia makan dengan tangan kanan, dan dia arahkan pula kita makan dengan tangan kanan. Maka makan dengan tangan kanan tu dituntut. Ini disebut oleh ulama usul fiqh. Sesuatu benda yang Nabi buat sebagai sifatnya insan, tetapi apabila telah dikhususkan satu kaifiat yang khusus, Nabi lazimi dan Nabi arahkan kita buat, itu menunjukkan ia dituntut. Tidur. Bukankah tidur ni semua insan yang normal tidur? Yang risau yang tidur-tidur ni? Normal. Normal, tidur. Tapi bila Nabi menunjukkan cara tidur, baring di atas sisi kanan, dan Nabi arahkan pula sahabat untuk buat, menunjukkan ia dituntut. Sunnah. Boleh? Baik. Kalau tak ada, maka dia kekal harus. Kecuali bila mana kita buat sesuatu yang Nabi buat, walaupun Nabi tak tuntut, kita tiru. Kerana kita cinta dan sayang kepada Nabi, maka kita akan mendapat pahala. Bukan atas amalan tu, kerana amalan tu harus. Kita diberi pahala kerana niat kita nak menyamai Nabi. Seperti mana Anas kata, bila aku tengok Nabi suka makan labu, aku pun jadi suka. Aku paksa diri aku untuk suka. Maka dia akan dapat pahala kerana niat dia nak mengikut tata cara Nabi tadi. Bukan atas perbuatan tu, kerana perbuatan tu harus. Demikian yang kita sebut juga pada serban. Ya, orang yang pakai serban ni ada pahala lah. Pahala dia nak ikut Nabi. Kerana tidak ada hadis yang Nabi galakkan kita pakai serban yang sahih. Yang ada, Nabi pakai serban. So, kalau orang pakai serban, dia dapatlah pahala kerana nak mengikutnya Nabi. Kalau dia pakai serban nak ikut Abu Jahal, susah. Tak dapat pahala. Sebab Abu Jahal pun pakai serban tak? Maka kena betulkan niat tu. Ha? Lagi masalah kalau pakai serban perangai macam Abu Jahal. Yang kedua, selain daripada jibiliyah, ada satu benda yang Nabi buat, ada satu kategori perbuatan yang Nabi buat khusus untuk Nabi. Yang ni kita tak disuruh untuk tiru. Nabi kahwin lebih daripada 4 orang. Nabi kahwin lebih daripada 4 orang. Isteri Nabi ramai. Yang ni tak disuruh untuk tiru. Khas untuk Nabi. Kemudian Nabi ni bila puasa dia wisal. Puasa Nabi puasa wisal. Kita dilarang untuk buat puasa wisal. Apa puasa wisal? Maksudnya puasa 2 hari tak berbuka. Kita puasa hari pertama, masuk maghrib tak buka lagi, tunggu maghrib esok. Nabi puasa macam tu, wisal. Kita tak boleh, kita dilarang. Cuma ulama beza pendapat. Nabi larang, tapi ada yang kata makruh, ada yang kata haram. Ha? Ulama khilaf. Kerana nak memahami arahan Nabi, larangan. Ha? Tapi yang pendapat saya, jelas nampak larangan Nabi tu lebih kepada haram. Baik. Yang ketiga, tashri'. Benda yang Nabi buat memang untuk mensyariatkan hukum. Yang ni yang kita disuruh untuk tiru. Yang ni yang kita disuruh untuk tiru. Tapi tiru ni macam mana? Ada yang wajib tiru, ada yang sunat tiru. Yang ni kena kembali kepada ilmu usul fiqh. Nak tahu dia punya qarinah. Okey? Baik. Cabaran. Kita pergi kepada cabaran ittiba' zaman ni. Bila kita sebut tentang cabaran, sebenarnya saya boleh katakan kita ada dua cabaran utama untuk ittiba'. Cabaran yang pertama ialah wujudnya golongan anti hadis, yang mana langsung tak nak ikut Nabi. Langsung tak nak ikut Nabi. Ini cabaran yang pertama. Makin ramai golongan ni. Kenapa mereka muncul? Mereka muncul kerana ada beberapa faktor yang utama. Antara yang saya boleh sebutkan ialah kerana mereka ini sendiri jahil dalam memahami apa yang dimaksudkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka jahil tentang ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya akan hurai nanti dalam sesi akan datang tentang golongan anti hadis dan faktor kemunculan mereka. Kalau kita baca tulisan-tulisan mereka, memang kita jelas mereka ini tak faham apa yang dimaksudkan dengan hadis, tak faham apa yang dimaksudkan dengan ilmu hadis. Bahkan sebahagian daripada mereka tak boleh berbahasa Arab pun. Ini bukan nak jadikan agama ni eksklusif. Saya kira orang salah faham lah. Agama ni untuk semua. Semua orang boleh faham agama ni. Tapi nak memberikan pandangan dalam agama memerlukan kemahiran. Kita kena ingat yang tu. Ilmu ni untuk semua. Seperti mana kita boleh terima orang yang nak cakap tentang bangunan perlu ada lesen engineer, orang yang nak terbang dan kapal terbang perlu ada lesen aviation, orang yang nak bercakap tentang ekonomi perlu ada basic ataupun background ilmu ekonomi, begitu juga ilmu agama ini. Kita bukan had kan, hanya golongan ni je boleh bercakap macam mana. Tak. Tapi sebelum awak nak memberi pandangan dalam agama, awak perlu ada, awak kena memenuhi beberapa kriteria. Dah kalau bahasa Arab pun tak boleh, masya-Allah. Terutama anti hadis di kalangan orang Melayu. Golongan anti hadis di kalangan orang Melayu ni, sebahagian daripada mereka memang jahil bahasa Arab. Sehingga mereka salah terjemah. Mereka hanya berpada dengan buku-buku terjemahan. Saya tak nafikan kepentingan menterjemah. Ya, orang awam boleh baca buku penterjemahan. Tapi nak tarik satu hukum, nak kritik, nak analisa, yang ni jangan baca buku terjemahan. Kenapa? Kerana terjemahan tak sama dengan teks asal. Kita bila baca buku terjemah, kita terikat dengan pemahaman penterjemah. Boleh jadi betul. Penterjemah faham yang tu, boleh jadi tak betul. Sahabat kita, Dr. Kasim Ahmad, dalam satu kritikan dia terhadap hadis, nak tolak hadis, dia kata hadis bercanggah dengan Quran. Apa sebab bercanggah dengan Quran? Dia kata Quran hadis bercanggah dengan hadis yang lain dan juga Quran lah. Quran kata hukuman orang yang berzina hendaklah disebat 100 kali sebatan. Hadis yang lain kata mana-mana perempuan dan lelaki yang berzina dalam keadaan dia dah kahwin perlu direjam sehingga mati. Tiba-tiba ada hadis dalam Bukhari yang Nabi kata bila seorang suami nampak isterinya bersama dengan orang lain, bersetubuh dengan orang lain, pukul saja. Pukul yang tak cedera. Dia kata bercanggah. Dan hadis tu ada dalam Bukhari. Saya bila tengok tulisan dia, saya terkejut. Eh, betul ke dalam Bukhari? Saya pergi cek. Bila saya pergi cek, hadis tu ada. Tapi dia silap terjemah. Kerana dia baca Sahih Bukhari versi translated version. Maksudnya versi terjemahan bahasa Inggeris. Apa kata Nabi? Di antara hak suami ke atas isteri itu ialah Nabi kata la yuti'na farshakum ahadan takrahuna. Janganlah seorang isteri yuti'na farshakum. Yuti'na farshakum ni perkataan yang penting. Jangan seorang isteri buat yuti'na farshakum kepada seseorang yang kamu tak suka. Itu dia kata, perkataan yuti'na farshakum bermaksud bersetubuh. Kerana farsh maksudnya sesuatu yang dibentangkan. Maksudnya, sebab tu isteri ni panggil firash. Apa lambat? Hamparan. Jangan isteri itu menyediakan hamparan kepada orang yang kamu tak suka. Maksudnya bersetubuh lah dia kata. Dia faham macam tu. Sebab perkataan yuti'na, perkataan watak, boleh bermaksud bersetubuh. Saya bila baca yang tu, saya jadi keliru dalam jiwa. Aku nak ketawa ke aku nak menangis? Kerana terjemahan yang macam ni pun dia boleh silap. Ini terjemahan, perkataan yang sangat basic dalam bahasa Arab. Maksud wata'a boleh difahami dengan maksud bersetubuh, boleh difahami dengan maksud memudahkan, boleh difahami dengan maksud menyediakan. Perkataan wata'a dalam bahasa Arab ada banyak makna. Bila Nabi kata wata'a la yuti'na farshakum, jangan seorang isteri melakukan perbuatan wata'a ni pada hamparan kamu, orang yang dia tak suka. Orang yang suami tak suka, jangan, isteri jangan buat benda ni. Dia ingat macam setubuh dengan orang yang suami tak suka. Nabi kata kalau dia buat benda ni, suami boleh pukul. Pukulan yang tidak mencederakan. Canggah dengan Quran dia kata. Sebab Quran kata kalau bersetubuh, dah kahwin, kena rejam. Sebenarnya tak betul. Yang dimaksudkan dengan yuti'na itu bukannya bersetubuh. Tetapi jangan seorang isteri menghamparkan sesuatu hamparan suami bagi orang masuk dalam rumah sedangkan suami tak suka orang tu. Tu maksud yuti'na farshakum. Jangan isteri mudahkan urusan orang yang suami tak suka masuk rumah. Suami tak ada rumah. Dia tahu dah suami tak suka dengan orang ni. Jangan bagi orang tu masuk. Kerana itu hak suami. Dia pergi faham bersetubuh. Eh, perkataan wata'a ni tuan-tuan. Muwatta' Malik. Tadi cerita pasal Imam Malik. Muwatta' Malik diambil pada perkataan apa? Wata'a lah. Takkan kitab telah disetubuhi? Muwatta' Malik ni ada banyak makna. Ha? Ada dua makna lah. Makna yang hampir dengan perkataan yang kita sedang hurai ni, kitab yang dimudahkan urusan penyusunannya sehingga orang senang nak rujuk. Sebab zaman sebelum Imam Malik, mereka tidak menyusun kitab ikut bab. Mereka susun ikut perawi. Hadis riwayat Abu Hurairah letak setempat. Apa saja bab sehingga orang susah nak rujuk. Kerana hadis ni kita nak pakai dalam hukum. Maka sebab itu ada ulama hadis kata apa? Di antaranya Sufyan bin Uyainah ke Sauri, saya tak ingat, tapi dia kata al hadis madallatun illa lil fuqaha. hadis di lapang yang menyesatkan kecuali orang fuqaha. Kerana zaman tu tulisan-tulisan hadis kebanyakannya menyusun ikut nama perawi. Tu di antara sebab yang ulama hadis kata kena rujuk fuqaha, kerana mereka yang menyusun hukum. Ulama hadis hanya mengumpulkan hadis ikut nama perawi. Sehingga datangnya Imam Malik, dia susun hadis ikut bab kerana nak memudahkan orang rujuk. Kitab zakat letak satu tempat. Tu sebab namanya Muwatta. Kitab yang memudahkan urusan untuk orang semak. So, jahil dalam bahasa Arab telah menyebabkan golongan anti hadis menolak untuk mengikut Nabi, hanya memakai Quran. Ni cabaran ittiba' zaman ni yang besar, yang kita kena bercerita. Cabaran besar zaman ni bukan Wahabi. Kata Wahabi adalah cabaran yang besar lah umat ni. Oh, Wahabi cabaran besar. Apa apa cabaran ni? Apa bahayanya Wahabi ni? Mereka ajak orang ikut Nabi. Tu bahaya. Tu bahaya. Bahaya apa? Sokol lah, sokol Wahabi, saya bukan. Kan? Orang kata lah, kan? Baik. Cabaran yang kedua adalah bid'ah. Bid'ah merosakkan ittiba'. Okey? Bid'ah merosakkan ittiba'. Kerana Nabi dalam hadis, Nabi suruh kita ikut dia. Dan Nabi larang bid'ah. Kerana bid'ah, kita mengikut sesuatu yang bukan Nabi tunjuk. Kita buat sesuatu yang bukan Nabi tunjuk. Tetapi dalam hadis, Nabi SAW menyebut, Nabi SAW menyebut dalam hadis, kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah itu sesat. Ada pula dalam hadis Nabi sebut, antum a'lamu bi umuri dunyakum atau bi amri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Menunjukkan kepada kita dalam urusan dunia yang ni tak jadi bid'ah. Inovasi dalam urusan keduniaan, nak buat aircon, nak buat kipas gerasi, ini tak ada zaman Nabi. Nabi tak buat. Yang ni tak ada larangan. Sebab Nabi kata, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Nak naik kereta datang masjid, nak naik lembu datang masjid, tak ada masalah, buat. Kalau bawa lembu, jangan lupa ikat. Ini bukan urusan agama yang Nabi larang untuk kita laksanakan inovasi. Bahkan Nabi suruh kita buat inovasi dalam bab dunia. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Aku diutuskan untuk mengajarkan agama kepada kamu. Maka apa yang aku tunjuk dalam urusan agama, kamu kena ikut. Saya tak nafikan, di sana ada ulama' yang membahagikan bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Ada ulama' yang kata, tak, semua bid'ah itu sesat. Ada dua aliran ulama' seperti Al-Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Al-Iz bin Abdissalam. Ini ulama' yang membahagikan bid'ah yang baik dan tidak baik. Ada di kalangan ulama seperti Asy-Syatibi, seperti Imam Malik, bahkan sebelum itu Ibnu Umar, bahkan sebelum selepas pada itu Ibn Rajab Al-Hanbali. Ini golongan ni, dia kata bid'ah semua sesat. Kenapa mereka berbeza pendapat? Kerana asas pembahagian, asas definisi bid'ah itu, mereka berbeza. Tetapi mereka tidak pernah berbeza. Bid'ah dalam agama ditentang. Mereka berbeza. Al-Iz bin Abdissalam letak bid'ah lima bahagian. Nawawi membahagikan bid'ah kepada dua. Imam Syafi'i meletakkan bid'ah kepada dua. Mahmudah wa mazmumah, dipuji dan dicela. Kenapa dia bahagi dua? Kerana mereka memandang bid'ah dari sisi bahasa. Kerana bid'ah dari segi bahasa boleh difahami dengan makna baru. Sama ada asal ataupun tak ada asal, dia bid'ah. Maka dia kata bid'ah dua lah dari segi bahasa. Bid'ah yang tidak bercanggah dengan Islam, bid'ah yang bagus. Bid'ah yang bercanggah, yang ni yang tak bagus. Yang dimaksud oleh Nabi, semua bid'ah itu, semua bid'ah yang bercanggah dengan Islam. Tapi Asy-Syatibi tak setuju dengan definisi ini. Dia kata, mana ada Nabi kata semua bid'ah sesat? Yang ha maksudkan itu bid'ah bahasa. Tapi Nabi telah ambil perkataan bid'ah, menjadikan satu istilah dalam agama, yang mana semua bid'ah dalam agama ini sesat. Tak ada satu pun yang tak sesat. Sebenarnya perbezaan pandangan ini hanya pada lafaz. Tetapi mereka tetap sepakat mengatakan bid'ah itu tercela. Bila mana dalam agama? Umpamanya Al-Imamun Nawawi rahimahullah mencela perbuatan mengangkat suara dengan zikir ketika mana bawa jenazah. Dia cela perbuatan itu kerana dia kata di zaman salaf mereka diam kerana waktu tu waktu yang disuruh untuk kita tafakur tentang kematian, bukan zikir kuat-kuat dengan mengangkat suara. Kita jangan pakai label Imam Nawawi, label Imam Syafi'i, tapi dalam masa yang sama kita pergi letak cop tu ikut suka kita. Ya, Imam Nawawi kata bid'ah tu ada dua, baik dan tak baik. Tapi dalam bab ni orang Melayu fikir baik zikir waktu bawa jenazah, Imam Nawawi lawan. Salat raghaib, Imam Nawawi lawan. Dia kata bid'ah yang tercela dan mungkar, buruk. Salat sunat khusus pada malam Jumaat pertama bulan Rejab, dia lawan. Salat 100 rakaat malam nisfu Syaban, Imam Nawawi lawan, mengatakan ia bid'ah. Al-Iz bin Abdissalam mengatakan tadah tangan waktu kunut tidak sunnah kerana tidak ada hadis. Imam Nawawi tak setuju. Imam Nawawi bawa dalil. Imam Nawawi tak kata Iz bin Abdissalam ni Wahabi. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Apa salah ke tadah tangan? Tak, mereka mencari dalil. Mereka tetap sepakat dalam bab agama, nak buat sesuatu perlu mencari asas, bukti. Okey? Okey, saya nak bagi soalan. Siapa di kalangan ulama yang mengatakan semua bid'ah itu sesat? Asy-Syatibi. Betul. Okey. Kita duduk 2 minit lagi. Nanti tuan-tuan boleh baca kita kerja tu bagaimana ulama zaman dulu memerangi bidah, dan saya nak pergi kepada satu kaedah yang kita biasa bincang. Dalil yang umum tidak boleh dijadikan sandaran untuk ibadat yang khusus. Ini satu benda. Dalil umum, Islam galakkan kita baca Quran. Kita tak boleh ambil dalil tu untuk buat satu ibadat yang khusus dan kita kata sunat secara khusus. Tak boleh. Contoh, apa kata Ibn Rajab? Bukan semua yang dianggap sebagai ibadat itu menjadi ibadat pada selain daripadanya secara mutlak. Contoh, lelaki yang berdiri di tengah-tengah di bawah cahaya matahari, berdiri, dia nazar, berdiri. Kan? Nabi tak bagi. Dia nazar, tak nak apa ni, tak nak berganjak, tak nak duduk, tak nak berteduh, betul-betul nak bagi kena matahari dan dia nak puasa. Nabi SAW arahkan dia duduk, dia berteduh dan sempurnakan puasa. Nabi tak jadikan berdiri dia tu dan dia duduk di bawah matahari itu sebagai ibadat. Walaupun menghormati Nabi itu satu benda yang dituntut. Bukan kecinta pada Nabi ni dituntut. Tapi dia berdiri dengan khutbah Nabi, tak duduk-duduk. Dalil tu umum yang suruh cinta Nabi. Tapi cinta tu macam mana? Caranya ikut cara Nabi lah. Kan kita biasa, bila kita kata benda ni bid'ah, takkan bid'ah kot. Baca Quran kot. Nanti tengoklah neraka, ramai je orang baca Quran. Pasal apa ni? Baca Quran. Dia buat dia buat lok-lok gitu kan. Tak betul. Maka itu kaedah yang pertama. Dalil umum tak boleh menjadi sandaran untuk satu ibadat yang khusus. Mesti bawa mari ibadat yang khusus punya dalil untuk kata dia sunat secara khusus. Baik. Tengok. Ini ulama Syafi'i. Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam. Dia kata, walau taqarraba ila Allah Ta'ala bisajdatin min ghairi sabab haruma. Dia kata, walau ba'da salatin kama yahrumu biruku'in mufrad wa nahwihi li'annahu bid'ah wa kullu bid'atin dalalah illa mastusni. Dia kata, kalau satu orang ni nak beribadat kepada Allah, dia pergi sujud. Tanpa sebab. Maksud bukan sebab salat. Bukan sebab sujud syukur. Bukan sebab sujud sejadah. Tilawah. Tiba-tiba sujud. Pasal bersujud. Tiba-tiba rasa beriman. Salah orang sujud. Takkan sujud masuk neraka. Walau ba'da salat. Lepas salat, tak ada buat apa. Sujud. Semata-mata sujud tanpa diawalkan dengan sebab yang membenarkan kita sujud. Seperti syukur, datangnya nikmat, ataupun adanya ayat sejadah, ataupun salat. Dia tak salat, tiba-tiba sujud. Bukan ayat Quran kata, wasjud waqtarib. Hendaklah kamu sujud. Ayat Quran banyak suruh kita sujud. Tapi itu ayat umum. Kita pergi sujud tiba-tiba. Tak boleh. Ikut cara Nabi. Dia kata haram. Haram. Seperti mana diharamkan untuk orang rukuk tiba-tiba. Ini pasal apa pula tunduk-tunduk ni? Rukuk? Ha, merukuk ke merokok? Man. Rukuk. Dia kata rukuk. Warka'u ma'ar raki'in. Tak baca Quran ke? Oh, dia marah kita pula. Tak boleh. Kerana itu adalah bid'ah, kata Zakaria Al-Ansari. Dan setiap bid'ah itu sesat, kecuali yang dikecualikan. Dia kata, melainkan yang dikecualikan. Maksudnya ada bid'ah yang ada asal. Seperti mana yang dilakukan oleh Umar, yang dilakukan oleh beberapa orang sahabat yang menghidupkan semula apa yang telah dihentikan oleh Nabi di zaman wahyu, kerana Nabi bimbang benda tu jadi wajib. Okey, pergi kepada perbahasan berikutnya yang last. Tak sempat masa ni. At-tark. Nabi tinggalkan satu benda. Adakah bila kita buat jadi bidah? Biasa orang sebut kan? Pasal apa orang tak buat ni? Nabi tak buat. Pasal apa orang tak buat ni? Nabi tak buat. Ada orang dia panas dengan alasan ni. Nabi tak buat, kau tak buat ya? Nabi tak pernah makan Burger King. Kau makan? Nabi tak pernah makan. Pasal mbok, kau makan? Kita kena faham masalah at-tark. Bukan semua benda yang Nabi tak buat itu dilarang. Banyak benda yang Nabi tak buat dan tak dilarang. Macam tadi makan pasembok, Nabi tak buat, tapi kita boleh buat, bahkan berkali-kali. Ni lepas ni nak repeat lah ni. Okay, kaedah nak faham bila Nabi buat kita tak boleh buat. Pertama, dalam bab agama. Tu kena faham dulu. Bab agama. Yang kedua, Ibn Hajar Haitami jelaskan pada kita. Dia kata, saya bawa, kalau Imam Syafi'i nak menunjukkan kadang-kadang benda yang Nabi tak buat tu, kita kena tak buat. Imam Syafi'i ada sebut, Ibn Qudamah ada sebut. Yang paling penting, Ibn Hajar Haitami. Dia sebut satu kaedah. Dia kata, benda yang dilarang bila Nabi tak buat, kita jangan buat. Ialah dalam bab agama yang mana di zaman Nabi dengan zaman kita ada keperluan, tapi Nabi tetap tak buat. Zaman Nabi ada keperluan untuk buat, tapi Nabi tak buat. Zaman kita pun keperluannya sama, kita jangan buat lah. Itu syarat pertama. Syarat kedua, Nabi tak buat dan tak ada halangan pun untuk Nabi buat, maka sunnahnya tak buat. Buat tak buat, buat tak buat. Ustaz, tolong bagi hurai sikit, bagi contoh. Saya faham, tuan-tuan tak faham. Eh, habis dah kan? Ada ya? Satu lagi. Baik. Syarat yang pertama tadi, dia kata ada keperluan untuk buat di zaman Nabi, Nabi tak buat. Kalau sesuatu benda yang Nabi tak buat di zaman dia kerana tak ada keperluan, maka bila ada keperluan zaman ni, kita boleh buat. Boleh faham? Zaman Nabi, Nabi tak kumpulkan Quran kerana tak ada keperluan. Kenapa tak ada keperluan? Kerana Quran masih turun. Quran masih belum habis turun. Kalau dibuat mushaf, nanti kena repair balik. Maka tak ada keperluan lagi untuk dikumpulkan Quran. Bila sampai zaman Abu Bakar, ada keperluan. Sebab wahyu dah terputus. Sebab bukan semua surah dalam Quran ni turun serentak. Kadang-kadang turun separuh, turun surah lain pula. Nabi arahkan sahabat, okey, ni ayat ni letak di surah ni, ayat ni letak surah ni. So pengumpulan Quran masih berlaku. Sehingga pada zaman Abu Bakar baru ada keperluan untuk kumpulkan Quran di dalam satu mushaf. Maka sebab itu dibuat. Itu bukan bid'ah. Kerana zaman Nabi tak ada keperluan, zaman kita ada. Ini kaedah. Yang kedua, bila Nabi tak buat, bukan sebab ada halangan, maka sunnahnya tak buat. Sebab tak ada halangan pun Nabi tak buat. Tapi kalau Nabi tak buat sebab ada halangan, yang ni kita kena tengok. Nabi tak buat sebab tak ada halangan pun, menunjukkan tak buat tu sunnah. Contoh, solat air raya Nabi panggil tak orang datang? Panggil kan? Ni panggil orang datang. Nabi panggil semua keluar pergi musalla. Kalau boleh nak tunjukkan kekuatan Islam, ramainya umat Islam pada hari raya, solat apa ni raya di tengah-tengah padang, dia panggil semua. Tapi sebelum raya, sebelum solat raya, Nabi azan? Sebelum solat raya Nabi azan? Tak azan kan? Tak azan. Sebelum solat tarawih Nabi azan? Nabi suruh dah sahabat azan, azan je, tak ramai orang datang. Apa saya tak azan? Bukankah azan nak panggil orang solat? Apa halangan yang menghalang Nabi daripada untuk arahkan sahabat untuk azan? Tak ada halangan. Maka sunnahnya tak, tak azan. Sunnahnya tak azan. Tiba-tiba sebelum solat raya, Bilal tengok, tak apa ramai pagi ni. Bawa mikrofon jap. Kau azan sekali. Bagus yang azan. Orang pun terkejut. Ish, dah tua pun bodoh kan. Sunnah dia tak buat. Tapi kalau Nabi tak buat dalam zaman hidup dia kerana ada halangan, bila halangan tu telah tak ada lepas kewafatan Nabi, kita boleh buat. Yang tu kita kena tahu. Contohnya, Nabi dia tak salat tarawih berjemaah setiap hari sebab dia bimbang jadi wajib. Itu halangannya. Bila masuk zaman Umar, Nabi dah wafat, masuk zaman Umar, Umar tengok orang semayang tarawih, ada yang situ sikit, sini sikit. Umar kumpulkan di atas satu imam, Ubay jadi imam. Lepas tu Umar kata, ni'matil bid'atu hadhi. Alangkah cantiknya bid'ah ni, bid'ah bahasa. Sebenarnya bukan bid'ah sebab Nabi dah berjemaah dah. Tapi Nabi tak teruskan berjemaah itu kerana bimbang jadi wajib. Sekarang bila Nabi dah wafat, tak mungkin lagi jadi wajib kerana agama telah sempurna. Maka kita boleh teruskan sesuatu yang Nabi tinggalkan kerana ada halangan tadi. Boleh faham? Nabi tak salat duha sentiasa, melazimi, kata Aisyah. Kerana Aisyah kata, aku tak tengok Nabi salat duha. Nabi tinggalkan sekali-sekala kerana Nabi bimbang benda tu jadi wajib. Boleh tak kita amal duha setiap hari? Boleh. Kerana Nabi tinggal tu sebab apa? Takut jadi wajib. Maka zaman ni boleh, kerana apa yang Nabi bimbang itu dah tak ada lagi dah. Okey, soalan yang last. Berikan kaedah bid'ah dalam bab Nabi tak buat. Bila Nabi tak buat, bila boleh jadi bid'ah? Apa syaratnya? Bagus saya uraikan. Kalau tak boleh ulang, saya tak tahu. Hai. Ah, ya kan? Yang belakang. Okey, dak saya bagi kaedah itu contoh. Saya bagi kaedah. Apa kaedah kita nak faham? Dua syarat tadi. Ha. Okey, betul. So saya ulang balik nak bagi faham eh. Bagi. Pertama, nak tahu benda yang Nabi tak buat ni jadi bid'ah tak jadi bid'ah, pertama kena tengok Nabi tak buat tu ada keperluan ke tak ada keperluan. Kalau Nabi tak buat kerana tak ada keperluan zaman Nabi, maka bila kita buat zaman ni kerana ada keperluan, tak jadi isu. Bila Nabi tak buat walaupun keperluan ada, maka sunnahnya tak buat. Dan Nabi tak buat walaupun tak ada halangan, maka bila kita buat jadi bid'ah. Wallahu ta'ala alam. Okay, terima kasih banyak. Masa pun dah habis. Saya minta maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Saya ambil masa lebih sikit hari ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.